Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat sehat wal afiat maupun nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga dan tidak bisa kita hitung nikmat tersebut. Kita hanya bisa mensyukuri nikmat tersebut di dalam konteks beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah yaitu murni yaitu seperti salat, puasa dan lainnya, maupun ibadah secara umum yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita kembali mempelajari salah satu ilmu yang sangat dianjurkan dalam Islam yaitu ilmu alat, dalam rangka untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sedikit mengulang yaitu terkait dengan perubahan bentuk fiil, baik itu fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar yang dikenal dengan ilmu sharaf atau tasrif. Sebelum kita masuk kepada latihan, ya, cuba buka kembali yaitu tasrif halaman 11 ya, di sini. Mungkin di layar itu berbeda halaman, ya. Taib, coba kita perhatikan kembali, yaitu kita ambil satu contoh di sini adalah fiil darasa terdiri pada 3 huruf, ya. Ya, yang akan ada perubahan adalah huruf akhir, perubahan yaitu sin, dia akan bersukun. Ketika ada perubahan nanti dia akan berbar fata, ada berbar dhamma tergantung tambahan di akhir itu bentuk dhamir. Dia berbar dhamma kalau di akhirnya tambahan waw itu adalah dhamir yaitu kata ganti bermakna mereka. Selainnya akan berbaris sukun selanjutnya. Adapun huruf-huruf sebelumnya dia tidak akan berubah. Ya, kita perhatikan darasa, darasa, darasu. Perhatikan huruf pertama, huruf kedua. Nah, itu tidak akan berubah harakatnya. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna. Nah, ini dari nomor apa? Atau dhamir hunna, mereka perempuan, di situ mulai berubah. Sinnya bersukun. Kemudian tambahan dhamir depannya adalah, atau di akhirnya adalah nun. Atau disebut dengan nun niswah. Artinya mereka perempuan. Darasna, darasta, atau ta itu adalah engkau laki-laki, ya, itu mukhatab. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Perhatikan huruf pertama, huruf kedua harakat tidak berubah. Nah, kemudian kita ambil contoh, ya, contoh lain, ya, kita ambil contoh lain yaitu qara'a, ya, qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Itu terdiri pada 3 huruf. Kita ambil contoh lain lebih daripada 3 huruf. Umpamanya tasallama, ya. Tasallama polanya tafa'ala. Juga tidak akan berubah huruf pertama, huruf kedua. Artinya sebelum huruf akhir tidak akan berubah harakatnya. Tasallama, tasallama, tasallamu. Tasallamat, tasallamata, tasallamna. Tasallamta, tasallamtuma, tasallamtum. Tasallamti, tasallamtuma, tasallamtunna. Tasallamtu, tasallamna. InsyaAllah mudah tasrif ini. InsyaAllah mudah. Kita ambil contoh yang terdiri pada 6 huruf. Yaitu ista'jala, ista'jala itu 6 huruf, alif, sin, tak tambahannya. Kemudian ain, jim, lam, huruf aslinya. Ain, jim, la, ajala, ya, istajala, bergegas atau cepat-cepat. Ya, istajala, istajala, istajalu. Istajalat, istajalata, istajalna. Istajalta, istajaltuma, istajaltum. Istajalti, istajaltuma, istajaltunna. Istajaltu, istajalna. Perhatikan tadi, tidak berubah dari awal sampai akhir. Hanya huruf semua, huruf akhir itu yang berubah. Harakatnya. Nah, kemudian fi mudhari'nya. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Nah, ini juga yang berubah adalah huruf akhir, yaitu huruf sinnya. Itu akan berubah. Adapun huruf awal, itu ada perubahan nanti ya berubah kepada ta, nanti berubah pada hamzah, berubah pada nun. Antara itu, ya, ta, hamzah, dan nun, tergantung makna. Nah, itu kita ambil contoh lain adalah yaqra. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Taqra'u, taqra'ani, taqra'una. Taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Aqra'u, naqra'u. Contoh lagi tadi yasta'jilu, ista'jala, yasta'jilu. Ya. Bergegas, yasta'jilu. Yasta'jilu, yasta'jilani, yasta'jiluna. Tasta'jilu, tasta'jilani, yasta'jilna. Tasta'jilu, tasta'jilani, tasta'jiluna. Tasta'jilina, tasta'jalani, tasta'jilna. Asta'jilu, nasta'jilu. Kemudian amar. Fil amar. Udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Iqra, iqra, iqra'a, iqra'u. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Ista'jala, yasta'jilu. Amarnya ista'jil. Ista'jil, ista'jila, ista'jilu. Ista'jili, ista'jila, ista'jilna. Nah, itu dia tasrif ya. Nah, itu harus diperhatikan. Intinya adalah, yang berubah adalah huruf akhir saja yang berubah. Baik dia fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Taib, kita minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk bisa mentasrif ya. Nanti saya akan berikan contoh fi'il kata kerja. Nah, antum silakan tasrif mengacu kepada contoh yang ada di kitab ini yaitu halaman 11. Fadhal Salihsan. Baik, jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Penghantar dan tadi mukadimah sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tasrif dan beliau juga berikan beberapa contoh kalimat dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar kemudian ditasrif sampai tuntas. Kita berikan juga kesempatan bagi Anda untuk mencoba mentasrif sesuai dengan pola yang sudah disebutkan dan tertulis di dalam kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Anda yang sudah memiliki bukunya bisa dibuka untuk melihat gambaran pola contohnya di halaman 11. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba. Adapun kata kerja atau fi'il nanti akan diberikan oleh Ustaz. Ya, tinggal kita mentasrif sesuai dengan pola fi'il madhi, mudhari dan fi'il amar. Silakan di 0218236543. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Nah, halo. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan nikin. Assalamualaikum. Baik, barakallahu. Ahlan wa sahlan ya Umma Fatimah. Ahlan wa sahlan. Taib, sarifi fi'il alima. Alima. Ya, alima. Fi'il madhi? Naam, hadha fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi awalan. Alima. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Jayid. Nah. Taib. Thumma fi'il madha? Mubah. Fataha. Oh, fataha. فتح فتح فتحوا فتحت فتحت فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتي فتحتما فتحتنا فتحت فتحنا. طيب ما شاء الله مudah insyaallah. Iya. طيب sekarang fi'il mudhari'nya. Alima mudhari'nya apa? Ya'lamu. Ya'lamu. Iya. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna ta'lamu ta'lamani ya'lamna ta'lamu ta'lamani ta'lamuna ta'lamina ta'lamani ta'lamna a'lamuna a'lamu. Baik, jayid. Kemudian tadi fi'il apa tadi? Fataha, berarti mudhari'nya apa? Yaftahu. Yaftahu, iya. Yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna aftahu naftahu. Baik, jayid. Sekarang amarnya. Amar. Kepada alimah tadi ya. I'lam. Nah, amarnya apa? I'lam. I'lam, iya. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. A'idi, ulang kembali. I'lam. I'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Taib. Fataha. Iftah. Iftah. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Jayid, Masya Allah. Ahsan, barakallah fiik. Barakallah. Wa iyaak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Fatimah. Mumtaz dan bisa mentasrif dengan baik saja. Baik, masyaallah ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Dan bagi yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, kita ulang kembali pembahasan dari tasrif ya. Pola yang digunakan untuk fil madi, mudhari dan juga fil amr. Silakan kita belajar untuk mentasrif dan fi'il atau kata kerja akan diberikan oleh Ustaz. Ya, di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Rafi di Bekasi. Ahlan Umu Rafi. Taib, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Umu Rafi. Naam. Taib, al-an sarrifi fi'il bayyana ala wazan fa'ala bayyana. Bayyana. Bertasydid di tengah-tengah ya. Iya, fi'il madhi. Bismillah. Bayyana, bayyana, bayyanu. Bayyanat, bayyanata, bayyayna. A'idi. A'idi. Ulang kembali. Bayyana, bayyan. Bayyana, bayyana, bayyanu. Iya. Bayyanat, bayyanata, bayyayna. Kenapa bayyayna? Dari mana ya itu datang? Bayyayna. Bayya, afwan, bayyanna. Iya. Bayyanna. Bayyanna. Bayyanna. Bayyanna. Iya. Bayanta, bayantuma, bayantum, bayanti, bayantuma, bayantunna, bayantu, bayanna. Iya. Nah, di sini nonnya dua ya. Nah, nun dua, pertama bayanna, pertama nun itu nun harfu fi'il, huruf fi'ilnya bayana. Yang kedua nun adalah nun niswa. Nah, terakhir adalah na mutakallimin, tapi dia panjang, bayanna. Maka kena dua nun sama hurufnya, maka diidghamkan istilahnya. Arti idghamkan, dilebur menjadi satu, maka dikasih tanda tasydid. Jadi bayanna. Bayyana. Iya, bayyana. Jadi tidak dipisah nunnya ya. Naam. Iya, bayyana. Itu cara sebentar, anak tulis sebentar. Iya. Karena mungkin bagi yang pemula ada yang tidak tahu. Jadi bayyana. Ya, bismillah. Bay. Mana? Ini bayyana. Ini ada dua nun. Nun pertama adalah nun bayyana. Nun fi'il. Iya, nun fi'il ya. Bayyana, ini nun fi'il. Ada nun niswah. Jadi demikian juga bayyana. Terakhir ya. Arti kami. Bayyana. Ini juga dua nun. Nun pertama ini kemudian nun niswah. Ya, ini na mutakallimin. Bayyana. Baik, kemudian fi'il lagi, ya, saya ambil fi'il yang lain adalah fi'il ista'mala. Bertambah tiga huruf jadi enam huruf ya. Ista'mala. Istakmala. Istakmala, istakmala, istakmalu. Istakmalat, istakmalata, istakmalna. Istakmalta, istakmaltuma, istakmaltum. Istakmalti, istakmaltuna, istakmaltuma, istakmaltunna. Istakmaltu, istakmalna. Jayid, jayid. Itulah dia. Walaupun enam huruf, dia tidak akan berubah. Itu yang penting, ada huruf akhir itu harus diperhatikan ya. Nah, huruf sebelumnya sesuai dengan bentuk huruf awalnya. Istakmala. Hamzah, hamzah wasal, kasrah, istakmala. Dia tidak akan berubah sampai akhir. Ya. Nah, sekarang kita masuk mudhari tadi. Mudhari, ya. Fi'il yang pertama tadi, bayana ya. Sekarang mudhari-nya apa? Yubayyinu. Ya, bayana, yubayyinu. Ya. Nah, sekarang sarrifi yubayyinu. Yubayyinu, yubayyinani, yubayyinuna. Ya. Tubayyinu, tubayyinani, yubayyina. Sama juga kasusnya. Yubayyina. Yubayyina, tasdid. Tasdid. Iya. Yubayyina. Yubayyina. Yubayyina. Iya. Naam. Tubayyana. Naam, tubayyinu. Tubayyinani, tubayyinuna, tubayyinina, tubayyinani, tubayyinna, tubayyinu, tubayyitu, tubayyitu. Kenapa tubayyitu? Ubayyinu. Naam. Nubayyinu. Iya, nah memang agak sedikit apa? Agak sedikit terganggu sedikit. Kenapa? Karena nun. Huruf nunnya. Nun. Bertemu dengan nun niswa, nun juga. Nanti bertemu dengan apa? Nun apa? Nun untuk apa? Alamatul i'rab bagi af'al khamsah. Af'al khamsah apa? Yang berakhir alif dan nun. Waw dan nun. Ya. Nanti bertemu dengan nun. Nah, itu mungkin agak sedikit apa? Terganggu ya. Kemudian ya. Tapi insyaallah mudah insyaallah. Coba ulang kembali. Ah, ini. Yubayyinu. Yubayyinu, yubayyinani, yubayyinuna. Tubayyinu, tubayyinani, yubayyinna. Tubayyinu, tubayyinani, tubayyinuna, tubayyinina, tubayyinani, tubayyinna, ubayyinu, nubayyinna. Iya. Tapi idan tubayyinna, tubayyinna, yubayyinna. Kalau yubayyinna, hunna. Kalau tubayyinna, antunna. Antunna. Tapi sekarang coba fi'il yang kedua. Fi'il apa tadi? Mala. Nah, istakmala, mudhari'nya? Istakmala, yastakmilu. Iya. Yastakmilu, yastakmilani, yastakmiluna. Tastakmilu, tastakmilani, yastakmilu, yastakmilna. Tastakmilu, tastakmilani, tastakmiluna. Tastakmilina, tastakmilani, tastakmilna. Astakmilu, nastakmilu. Iya, jayid. Taib, sekarang amarnya. Bayyana, yubayyinu, yubayyinu, bayyin. Bayyin, iya. Naam. Bayyin, bayyina, bayyinu. Iya. Bayyini, bayyina, bayyinna. Ha, bayyinna, nunnya bertasydid ya. Sama. Ya, naam. Betul. Nah. Taib, fi'il yang kedua. Istakmala, yastakmilu, istakmal. Istakmal atau istakmil? Istakmil. Oh, naam. Istakmil. Baik, nanti insyaallah saya akan jelaskan bagaimana membikin fi'il amar ya. Baik. Istakmil, istakmila, istakmilu, istakmili, istakmila, istakmilna. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu ya Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Wa iyyak. Baik, jazakallahu khair marafi, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Telah baik juga Ustaz memberikan tasrif. Sudah memahami dasar insyaallah. Yeah. Dasar dari tasrif fil madi, fil mudhari dan fil amar mungkin karena kalimatnya mungkin agak ada penambahan saja. Iya. Karena nah, ada biasa. Huruf yang sama ya. Itu sebetulnya huruf yang sama. Karena hurufnya huruf akhir ada nun kemudian ditambah lagi nun apa? Nun alif i'rab atau nah. Juga nun fa'il ya. Itu nun niswah ya. Baik. Ya. Ya, terkait dengan jumlah tambahan fiilnya yang tidak seperti biasa 3 huruf, ada penambahan 2 huruf, insyaallah akan dijelaskan nanti pada Ustaz bagaimana bentuk penambahan tersebut. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Silakan di 0218236543. Masih dalam bab tasrif, bagi Anda yang ingin coba berlatih ya dalam kata kerja yang akan diberikan oleh Ustaz, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Andika di Pekanbaru. Andika di Pekanbaru, masya Allah. Ahlan, Pekanbaru Taib. Silakan. Masya Allah. Ahlan wa sallam ya akhil kirim. Taib, sarif mada amila. Fi'il amila. Kalau tadi alima, sekarang amila. Amila ya'malu. Iya, iya. Sekarang fi'il madhi, tasrif madhi dulu. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Amil. Ada. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Ada, Ustaz. Ada kitabnya? Mawjud, Ustaz. Mawjud, alhamdulillah. Taib. Coba amila. Amila, amila, amilu. Iya. Amilat, amilata, amilna. Iya. Amilta, amiltuma, amiltum. Iya. Amilti, amiltuma, amiltunna. Amiltu, amilna. Jayid, Masya Allah. Ahsanta. Kemudian iqtaraba, fi'il iqtaraba, bertambah 2 huruf ya, ala wazan ifta'ala. Iqtaraba, iqtaraba, iqtaraba, iqtarabu. Iya. Iqtarabat, iqtarabata, iqtarabatna. Iqtarabna, iqtarabna, iqtarabna. Iya. Iktarabta, iktarabtuma, iktarabtum. Iya. Iktarabti, iktarabtuma, iktarabna. Iktarabtunna. A'id, ulang kembali. Iktarabti. Iktarabti, ulang kembali. A'id. Iktarabti, iktarabtuma, iktarabtunna. Iya. Iktarabtu, iktarabna. Jayid. Sekarang mudhari'nya. Kedua fi'il tadi. Yang pertama tadi, amila. Mudhari'nya? Ya'malu. Ya'malu. Taib. Amila ya'malu. Beramal atau bekerja. Ya. Ya'malu, ya'malani, ya'maluna. Iya. Ta'malu, ta'malani, ta'mal, ya'malna. Ha? Ulang kembali. Ya'malna. Ha, ya, ya, ya, bukan i'malna. Jangan lari pada fi'il amar. Ya'malna. Terus? Ta'malu, ta'malani, ta'maluna. Iya. Ta'malina, ta'malani, ta'malna. Iya. A'malu, na'malu. Oh iya. Nah, jayid. Kemudian fi'il, fi'il usani, fi'il keduanya. Yaqtaribu, yaqtaribani, yaqtaribuna. Taqtaribu, taqtaribani. A'id, a'id. Ulang pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Iya. Kena ada dua ta di situ. Kadang-kadang bikin takribani. Hah? Jangan takribani. Kenapa lari pada sulati? Karena di situ ada dua ta. Ini juga bikin mengganggu ya. Coba ulang kembali. Yaqtaribu. Iqtaraba, iqtaribu. Yaqtaribu. Harus konsen dikit. Yaqtaribu. Yaqtaribani, yaqtaribuna. Iya. Takotaribu, takotaribani, Ya qataribna. Iya. Taqotaribu, taqotaribani, taqotaribuna. Iya. Taqotaribina, taqotaribani. Taqtaribani, taqtaribani. Dia tidak akan berubah ya. Iya. Taqtaribuna. Ah. Kenapa? Kenapa daripada antaribna? Taqtaribna, antunna taqtaribna. Iya. Terus aqtaribu. Taib jayid. Sekarang amarnya. Fi'il yang pertama. I'mal. Ya, betul. I'mal. I'mala, i'malu. Iya. I'mala, i'malna. Iya. Taib, kemudian fi'il tsani. Iqtarib. Iya, iqtarib. Iya. Iqtarib, iqtariba, iqtaribu. Iqtaribi, iqtariba, iqtaribna. Baik, Masya Allah, ahsanta. Iya, Masya Allah, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fik, jazakallah khairan Andika. Iya. Di Pekanbaru. Nah. Memang belajar di Sumatera itu begitu. Dinyanyikan ya. Nah. Dulu kita juga masih kecil juga begitu waktu belajar apa MI ya. Tapi MI adalah MI Ibtidaiyah. Itu apa? Belajar agama namanya sekolah Arab ya. Masyaallah. Jadi itu dilakukan. Dan sudah terbiasa. Terbiasa. Ya. Masyaallah. Baik, jazakallahu khairan Andika dan baru. Barakallahu fik dan cukup menguasai ya, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ahadika masih kita berikan kesempatan kembali, Ustaz? Iya, iya. Baik, satu penelpon kembali di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Halo. Baik, Ummu Abdillah, sudah punya bukunya? Belum. Baik, masyaallah. Mungkin nanti bisa dihubungi ya. Radio Roja, insyaallah nanti kita berikan. Baik, silakan. Taib ya, coba tasrifkan ta'ammal. Apa? Ta'ammala. Ta'ammala. Ta'ammal. Ala wazan tafa'ala ya. Ta'ammala, ta'ammala, ta'ammalu. Ta'ammala, ta'ammala, ta'a. Ya. Ya. Ya. Ta'ammala. Kenapa lari pada film Dori? Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu di awalnya tidak akan berubah ya. Kalau fi'il madhi iya, ada yang berubah ta, berubah iya. Sebentar, sebentar ya. Ya, ya mana? Entar, entar, entar sebentar dulu. Ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Memang betul fi'il madhi ada yang di awal oleh ta ya. Kena polanya pola tafa'ala. Itu namanya sulasi mazid bi harfain ya. Iya, apa? Bertambah dua huruf ya. Huruf pertamanya huruf ta tambahannya ya. Tapi itu bukan fi'il mudhari ya. Jadi ta'ammala, tafa'ala itu polanya ya. Jadi coba tasrifkan madhi. Ini madhi ya, madhi. Yang berubah itu di akhir bukan di awal ya. Yes. Kalau mudhari ya, nanti ada berubah dia ya menjadi ta ya. Nanti menjadi hamzah dan nun. Ta'ammala, ta'ammala, ta'ammalu. Iya. Ta'ammala, ta'ammala, ta'ammalu. Ta'amala. Iya. Ta'amalta, ta'amaltuma, ta'amaltum. Ta'am, tasrid ya. Ta'amaltum. Ta'amala. Coba ulang kembali. Ta'amala, tasrid. Ulang kembali. Ta'amala. Ta'amala, ta'amala, ta'amalu. Iya. Ta'amala, ta'amalata, ta'amala. Iya. Ta'amala, ta'amaltum, ta'amala. Salah. Anta, ta'am. Ta'amata. Ya, iya. Ta'amatuma, ta'amatum. Iya. Ta'amati, ta'amatuma, ta'amatumna. Ta'amatu, ta'amala. Ta'amalna, iya. Taib, jayid. Ya, sekarang coba fi'il kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Iya. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajata, kharajtuma, kharajtum. Kharajati, kharajtuma, kharajtuna. Harus tu, harus na. Iya, sekarang mudhari'nya. Mudhari'nya. Ta'amala ya amala ya amalu. Ta'amala tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Berarti apa? Ta'amala ya ta'amalu. Ya ta'amalu. Ya ta'amalu ya ta'amalani ya ta'amaluna. Ya ta ta ya ta'alam ta'alam ta'alam tata alama. Kemana perginya itu? Tata alam. Tata alam. Ulak sebentar. Tata alamu. Salah. Lahdo. Sebentar. Iya. Pelan. Ini ada berapa ta ini? Ya. Iya. Jadi yata'ammalu, yata'ammalani, yata'ammalun. Itu perhatikan apa? Jadi huruf ta itu huruf kedua tidak akan berubah ya. Nanti akan ada tambahan di awal dengan ya, dengan ta, iya. Jadi ta pertama mudhari itu tidak akan berubah ya. Iya. Yata pada awal madinya itu tidak berubah. Yata'ammalu. Iya. Yata'ammalu. Yata'ammalu, yata'ammalani, yata'ammaluna. Iya. Tata'ammalu, tata'ammalani. Tata'alamu. Kenapa? Kemana perginya? Kenapa ya tata'alamu? Kan ta'amala tadi. Tata'amalani. Iya. Tata amaluna. Iya. Amalina. Betul. Tata amalina, tata amalani, tata alamna. Ah? Kenapa berubah? Tata alam, tata alamna. Salah. Tata alamna. Kan tata amala ya tata amalu. Kenapa ber? Ya tata alam ya. Ini yang. Ya ta'alamu, ya ta'alamani, ya ta'alamuna. Salah. Itu bukan fiilnya. Ya ta'alamna. Huruf mim ya? Yata'amala. Coba ulang kembali, pelan-pelan. Ini huruf mim ya? Yata'amalu. Yata'amalani. Yata'amaluna. Mimnya tasydid. Oh iya. Yata'amalu. Yata'amalani. Yata'amaluna. Iya. Tata'amalu. Tata'amalani. Tata'amaluna. Ya. Yata'ammalna. Iya, na'am. Tata'ammalu. Iya. Tata'ammalna. Ata'ammalna. Iya. Ata'ammalu. Coba sebentar ya. Saya tulis. Jadi dia itu sebetulnya tidak berubah. Iya. Cuma kadang-kadang lari ke fi'il lain. Iya. Nih, iya. Mudhari'nya. Iya. Ya ta ini. Ini harus konsen ya, konsentrasi ya. Nih, ini jangan berubah jadi fiil lain. Ya ta'a. Asalnya amala ya'malu. Amala ya'malu. Ini tambahannya apa? Tambahan ta dengan sisipan bertasydid. Ta'ammala. Yata'ammalu. Ini yata'ammalu. Yata'ammalani, yata'ammaluna. tata'ammalu tata'ammalani yata'ammalna. Yata'ammalna. Jadi ini enggak berubah, hamzah mim enggak berubah, tasdid dia. Yata'ammalna. Terus tata'ammalu tata'ammalu anta anta tata'ammalu tata'ammalani tata'ammaluna antum anti tata'ammalina tata'ammalani tata'ammalna tata'ammalna antunna tata'ammalna ya tata'ammalna terus saya kalau saya ata'ammalu a ata'ammalu ammalu nata'ammalu iya arti ta'ammal ta'ammala memperhatikan ya ta'ammal perhatikan iya iya baik sekarang amarnya amarnya oh tadi apa fi'il mudhari yang kedua apa tadi ya. Kedua kharaja iya berarti mudhari'nya apa yakhruju coba yakhruju iya yakhruju yakhruju yakhrujani yakhrujuna iya tahruju tahrujani yakhrujuna yakhrujuna iya tahruju tahrujani tahrujuna iya tahrujina tahrujani yakhrujuna iya tahrujuna tahrujuna iya antunna pakai ta tahrujuna tahruju nahruju nahruju nah sekarang amarnya ukhruj Ustaz. Bukan yang oh, iya. Yang nomor dua. Ya, boleh nomor pertama juga boleh atau dua. Ya ta'ama amil apa salah? Ya ta'ammalu amalnya apa? Ta'ammal. Di situ di buku udah ada kan instruksinya. Ta'ammal ma ya'ti. Ya, ada ta'ammal kan di situ. Itu fi'il amar itu. Ta'ammal. Iya, ta'ammal. Ta'ammala, ta'ammala, ta'ammal. Ta'ammal. Tuskunkan di akhir. Ta'ammal ta'ammal ta'ammala ta'ammalu iya ta'ammali ta'ammala ta'ammalna ta'ammalna iya nah sekarang ya ukhruj nah ukhruj kharaja yakhruj ukhruj iya ukhruj ukhruja ukhruju iya ukhruji ukhruja ukhrujna ukhrujna iya ahsan iya memang apa timbangan daripada tafa'ala itu memang bikin apa agak terganggu dalam tasrifnya kena ada ta ya iya iya biasa itu tapi ana coba jelaskan sedikit ya tentang fi'il apa apa iya ya sudah selesai dia jazakallahu khair alhamdulillah barakallahu alhamdulillah bisa memberikan contoh yang cukup lancar tapi ada beberapa tadi ada kendala mungkin di yeah. kalimat-kalimat yang hampir mirip dengan yeah. ta'ammala dengan ta'ammalu Ustaz ya. Iya, yeah, ta'ammala. Ta'allama dengan ta'allama. Ta'allama, ya. Nah, baik. Tafadhal Ustaz. Iya. Yeah. Tapi pertama fi'il apa? Fi'il amar ya. Bagaimana bikin fi'il amar? Yusaghu fi'lul amri min mudhari'ihi. Yusaghu fi'lul amri min mudhari. Jadi fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Kita ambil apa? Contoh tadi apa kataba mudhari'nya yaktubu. Kalau anda taktubu. Nah, ini fi'il mudhari'. Tandanya apa? Ta huruf mudhara'ah ta. Taktubu. Kemudian contoh lain adalah fataha yaftahu. Kalau anda taftahu. Ya. Kamu taftahu. Kemudian jalasa yajlisu. Anda, kamu duduk. Berarti tajlisu. Nah ini kita ambil yang sulasi dulu ya. Yang sulasi dulu. Nah bagaimana cara bikin fi'il amar? Ini juga sudah pernah saya sampaikan berkali-kali ya. Mungkin ada yang baru atau lupa. Nah dari fi'il mudhari. Caranya bagaimana? Ini huruf sahih di akhir. Maka sukunkan dia. Iya. Sukunkan huruf akhir. Kena huruf sahih ya. Kalau huruf ilat, dibuang aja huruf ilatnya. Huruf ilat itu waw, kemudian apa? Ya dan alif. Ya. Nah, dibuang huruf ilatnya. Kalau ini kena huruf huruf sahih, maka sukunkan di akhir. Kemudian yang kedua adalah huruf mudara'anya, ta atau ya, terserah. Ya. Ini kata huruf mudara'anya. Dibuang huruf mudara'anya. Ya. Sekarang bisa dibaca atau tidak? Tuqra. Ya ikhwani, bisa dibaca? La tuqra, enggak bisa dibaca. Kalau enggak bisa dibaca, kasih hamzah. Namanya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal, alif dalam bentuk alif tu. Iya. Nah, alif. Sekarang ketika dibaca harakatnya bagaimana? Kalau ain fi'il, ini ain fi'il. Huruf kedua ini ain fi'il. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Pola daripada fa'ala yaf'ulu. Ini ain fi'il. Tengah-tengahnya huruf ain fi'il namanya. Nah, kalau ain fi'ilnya dhamma, maka kasih harakat dhamma. Uktub. Nah, nasara yansuru unsur. Dia tidak akan berubah itu. Itu sudah baku. Nasara yansuru unsur. Kadara sayadrusu udrus. Nah, tapi kalau selain dhamma, baik fathah atau kasrah, kasrahkan dia. Ya, selain dhamma, kasrah. Iftah ijlis. Nah, iftah ijlis. Ini yang terdiri dari tiga apa? Tiga huruf. Nah, sekarang kita lihat yang lebih dari tiga huruf. Umpamanya jahada yujahidu. Yujahidu. Ya. Yujahidu. Kemudian contoh lagi tadi bayyana yubayyinu. Kalau anda tubayyinu. Iya. Iya. Iya. Tubayyinu. Apalagi tadi? Ista'jala yasta'jilu. Tasta'jilu. Tasta'jilu. Anda kamu tasta'jilu. Iya. Mau dia, mau ta juga. Yang penting dia fi'il mudhari. Tasta'jilu. Nah, ini kita cukupkan dulu. Nah, bagaimana caranya? Sama proses seperti tadi juga. Sukunkan huruf akhir. Ya, sukunkan. Huruf akhir. Yujahid, yubayyin, yastasta'jil. Kemudian buang huruf mudhara'ahnya. Ya. Huruf mudhara'ahnya dibuang. Buang huruf mudhara'ahnya. Ya. Nah, bisa baca kah yang pertama? Makruh. Bisa jahid, berarti enggak perlu ditambah hamzah wasal. Iya, enggak perlu ditambah. Jahid itu amarnya. Jahidlah itu jahid. Taib. Yang kedua, bisa dibaca? Bisa, kena berharakat. Nah, bayyin, enggak perlu ada tambahan. Yang ketiga, bisa dibaca enggak bisa baca? Karena dia sukun. Berarti apa? Tambah huruf hamzah wasal. Nah, hamzah wasal. Hamzah wasal. Bagaimana hamzah wasal ini? Kasrah. Karena tidak bukan dhammah. Nah, jadi istajil. Nah, itulah cara membuat fi'il amar dari fi'il mudhari. Mudah insyaAllah. Ya. Jadi tadi apa? Iqtarabah ya. Iqtarabah. Iqtaribu. Ya. Iqtaribu. Ya. Iqtaribu. Sama. Yaqtaribu. Kita sukunkan dia. Kita sukunkan. Nah, kemudian buang huruf mudharanya. Bisa dibaca? Enggak bisa baca. Karena dia sukun. Huruf pertama jadi sukun. Masuk hamzah wasal namanya. Jadi iqtarib. Ya. Iqtarib. Nah, tadi juga apa? Yata'ammalu. Tadi agak gagok ya. Ya. Yata'ammala yata'ammalu. Tafa'ala yata'fa'alu. Itu polanya. Anta ta'ammala yata'ammalu. Yata'ammalu. Ya. Yata'ammalu. Buang dhammahnya diganti dengan sukun. Kemudian buang ini apa? Huruf mudhara'ahnya. Bagaimana? Bisa baca? Bisa. Jadi ta'ammal. Nah, ta'ammal. Nah, itu dia perhatikan instruksi. yang ada di jadwal ini di atas ta'ammal ma fil jadwal tadi. Ta'ammal itu fi'il amar. Nah, itulah cara proses apa? Membikin fi'il amar. Insyaallah mudah. Iya. Yeah. Baik. Nah, masyaallah alhamdulillah. Iya. Yeah. Nuhasil. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan ya. Atau barangkali ada ikhwan yang di sini yang mau tasrif, ya silakan kita kasih kesempatan. Baik, kita berikan kesempatan sebelum masuk ke dalam halaman baru. Iya. Ya ikhwan, Fadha Ibrahim. Iya. Coba antum tasrif darraba. Asad. Darraba fa'ala. Melatih itu darraba yudarribu. Melatih. Darraba yudar darraba darraba darrobu darrobat darrobata dar darobna. Darobta darrobtuma darrobtum darobti darrobtuma darrobtunna darobtu darrobna. Iya, jayid. Iya, masyaallah. Darraba yudarribu. Iya, yudarribu coba. Yudarribu yudarribani yudarribuna tudarribu tudarribani yudarribna tudarribu tudarribani tudarribuna tudarribina tudarribna udarribu nudarribu. Iya. Kemudian amarnya darrib. Nah, darrib jadi darraba yudarribu. Jadi darrib betul. Darrib, darriba, darribu, darribi, darriba, darribna. Darribna, masya Allah, ahsanta. Taib, coba antum, tafadhal. Iya, coba tasrif kenapa? Fiil, iya itu apa? Mau bikin sendiri atau dafa'a? Coba tasrifkan dafa'a. Dal panjang, timbangan fa'ala. Dafa'a, membela atau mempertahankan. Dafa'a, dafa'a, dafa'u. Dafa'at, dafa'ata, da'af. Nah, kemana perginya? Lari kepada sulasi. Ini dafa'a. Dafa'a, dafa'a, dafa'u. Dalnya kenapa enggak panjang? Panjang. Kalau dafa'a itu menolak ya. Kalau dafa'a itu mempertahankan atau membela. Iya. Dafa'a, dafa'a, dafa'u. Iya. Dafa'at, dafa'at, dafa'ata, dafa'na. Iya. Daf, dafa'ta, dafa'ta. Iya. Daf, dafa'tuma, dafa'tum, dafa'ti, dafa'tuma, dafa'tunna, dafa'tu, dafa'na. Iya. Tapi mudhari'nya yudafi'u, ya. Yudafi'u, yudafi'ani, yudafi'una. Iya. Yudafi'in. Ta. Ha? Ta, hiya. Oh, iya. Apa sih? Tudafi'ina. Bukan anti, hiya. Tadi kan baru huwa humahum, ya. Iya. Coba ulang kembali. A'id. Yudafi'u, yudafi'ani, yudafi'una. Iya. Tudafi'ina. Ah, kenapa lari langsung pada anti? Iya. Mau coba selesai ya? Anti apa? Hiya. Iya. Tudafi'u, tudafi'ani, yudafi'na. Iya. Tudafi'u, tudafi'ani, tudafi'una. Iya. Tudafi'ina, tudafi'ani, tudafi'na. Iya. Udafi'u, nudafi'u. Iya. Nah, sekarang amar. Tudafi', tudafi'a. Hah? Amarnya apa? Hah? Coba mudharinya apa tadi? Yudafi'u. Amarnya? Dafi'. Ha, dafi', iya. Dafi'. Dafi'a, dafi'u. Iya. Dafi'i, dafi'a, dafi'na. Iya, betul, dafi'na. Ya, ini juga kena ada alif ya. Betul. Tayyib, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik, ya, masyaallah, ahsan. Tayyib, alhamdulillah, dua contoh diberikan oleh ikhwan kita di studio. Dan keduanya merupakan ada penambahan huruf ya dari iya, betul, iya. Dengan nah, pola fa'ala. Betul, ini lari kepada ilmu tasrif ya. Tasrif itu ada fi'il sulasi mujarrad, yaitu tiga huruf. Itu ada enam timbangan. Iya. Kemudian nanti ada sulasi mazid. Ini ada tiga macam sulasi mazid bi harfin wahid bertambah satu huruf. Ya, itu ada tiga macam. Kemudian sulasi mazid bi harfain itu ada empat macam. Kemudian nanti apa? Sulasi mazid bi salasati ahruf. Ya, itu tambahan tiga huruf. Nah, itu nanti ada apa? Ada tasrifnya masing-masing. Ya, itu perlu apa? Pembelajaran khusus ya ilmu tasrif ya, insyaallah. Tapi paling tidak yang sudah kita pelajari paling tidak mendapat apa? Sedikit bayangan lah tentang ini perubahan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Kemudian ada yang 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, bahkan ada 6 huruf yang coba kita latih ya. Ini baru saya kasih contoh apa? Yang fi'il sahih akhir. Beda lagi kalau fi'il akhir ya fi'il mu'tal ya. Maka untuk pemula tidak baik untuk langsung diajarkan fi'il mu'tal. Kenapa? Nanti akan jadi pusing ya. Ribet nanti ya. Karena itu ada banyak perubahan, ada yang dibuang, ada diganti hurufnya. Iya. Nah, jadi ajarkan dulu yang sahih saja yang di akhir. Nah. Baik. Jazakumullah khair. Nuwasil Ustaz? Iya, baik, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, coba kita lanjut langsung pada tadribat. Oke, safha 12, halaman 12. Ya, halaman 12 ini di kitab halaman 12, ya. Ad-darsur rabi' al-wahdatu tsaniyatu tadribat latihan. Ya, silakan. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita memasuki halaman selanjutnya, halaman 12. Nata Ashar Ad-Dars al-Rabi' al-Wahdat al-Thaniyah. Baik, kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 langsung untuk pendengar dan pemirsa Raja TV latihan ini. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Baik, halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Salma di Garut. Baik, ahlan ya, okay, Salma. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ada bukunya Ukhti Salma? Enggak. Ah, itu. Kita tampilkan di layar. Iya. Iqra awalan, coba baca dulu. Ya. Nah, coba baca. Baca. Iqra. Ya. Iya. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi, ta'awudzi awalan, ta'awudzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jayyid. Nah, sebentar, cukup sampai situ saja. Di sini ada permintaan. Coba lompat ke bawah dikit. At-tadribul awal. Latihan yang pertama. Coba baca instruksinya. Bisa dibaca? At-tadribul awal. Oh, iya. At-tadribul awal. Iya. Bisa? Setelah ayat itu di sini ada 3 ayat ya, 3 surat ya. Atau 3 ayat ya. Coba. Enggak ada di layar. Enggak ada layar ya. Coba bisa tampilkan lagi. Iya, setelah ayat itu at-tadribul awwalu. Oh iya. Istakhrij. Itu fi'il amr kan? Istakhraja yastakhriju. Amarnya istakhrij. Min nas. Itu jam bentuk jamak daripada nas. Oh. An-nas jamaknya apa? An-nusus. Oh. Istakhrij minan nususis sabiqati. Oh, minan nususis sabiqati. Mayali. Ma ini sebagai objek maf'ul pada istakhrij ya. Arti istakhrij keluarkanlah. Ya. Yeah. Okay. Keluarkanlah apa? Dari nas-nas yang lalu. Asal. Iya, itu nas semua Al-Qur'an di sini kan? Iya. Nas yang lalu, as-sabiqah yang lalu, mayali. apa-apa yang berikut ini, yaitu hal-hal yang berikut ini. Mana itu? Di sini ada permintaannya. Pertama apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amar. Kemudian empat atau lima isim serta tandanya, tandanya alif dan lam. Ya, ya, ditanya, diminta adalah lima isim yang tandanya alif lam. Kemudian dua isim tandanya tanwin. Nah, mungkin kita ungkapkan sajalah satu persatu ya. Ya, ya. Kita tidak apa, tidak harus mengikuti permintaan di sini ya. Ya, karena kita berlatih, coba kita ungkapkan semuanya ya, yang sudah kita ajarkan. Ya, coba kembali pada ayat tadi. Dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ huruf apa yang pertama? Bi. Huruf apa ba itu? Namanya? Huruf jar. Huruf jar. Terus? Isim. Kata isim itu isim. Kata isim adalah isim. Iya kan? Isim. Apa tandanya? Kasrah. Hah? Kasrah. Kasrah, iya. Kasrah, betul. Terus, Allah, lafzul jalalah. Allah, isim. Isim. Tandanya, alamatuhu? Alif lam. Alif lam. Terus, dan juga kasrah, kan? Alif lam dan kasrah. Kasrah. Terus? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tandanya, alif lam dan kasrah. Iya, alif lam, kasrah. Isim, ya. Isim, alif lam, kasrah. Terus? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Isim. Isim. Alif lam dan kasrah. Alif lam dan kasrah. Terus? Alhamdu. Alhamdu. Isim. Isim. Alif lam. Alif lam dan kasrah. Dan juga apa? Isnad ilai. Yaitu mubtada subjek ya. Iya, iya. Terus? Li. Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Betul. Allah. Allah ini tandanya kasrah. Kasrah. Isim ya. Terus? Ya. Rabbi. Rabbi. Isim. Isim, iya. Tandanya? Kasrah. Kasrah, iya. Kasrah dan juga mudhaf. Terus? Al-alamina. Al-alamina. Tandanya alif lam. Alif lam. Taib. Terus? Ar-Rahman. Tandanya alif lam dan kasrah. Kasrah. Terus? Ar-Rahim. Isim tandanya alif lam dan kasrah. Iya. Isim, ya. Terus? Maliki. Tandanya kasrah. Isim ya, isim. Isim, ya. Tandanya kasrah. Terus? Yaumi. Tandanya kasrah, isim. Iya. Atin. Iya. Tandanya isim, tandanya alif lam. Alif lam. Tuh. Iya. Iyaka. Iyaka singkirkan dulu, jangan apa, karena itu tidak permintaan. Iya. Iya. Karena masuk pada dhamir ya. Iya. Kita belum ke sana. Na'budu. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Dari mana tahu fi'il mudhari? Ada nun. Nun di awal ya, perhatikan. Ya. Nun di awal. Abada ya'budu, na'budu. Kami menyembah. Terus? Wa. Iya. Ini ya. Juga ini juga belum kita pelajari. Wa itu huruf ataf ya. Iyaka biarkan aja. Terus, ini yang sudah pelajari aja lah. Boleh pelajari dulu. Nasta'in. Ya. Apa itu? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Tandanya? Nun. Nun di awal. Iya. Nasta'in. Terus? Ihdina. Iya. Ihdina fi'il. Iya. Fi'il apa? Fi'il amr. Ihdi itu fi'il amr ya. Cuma tandanya bukan sukun tapi ada huruf ilat dibuang ya. Ini kita belum sampai kepada fi'il yang akhirnya huruf ilat ya. Ya, kita belum pelajari. Yang jelas ihdi itu fi'il amar. Terus as-sirata isim tandanya isim. Alif lam. Tandanya alif lam. Terus yaqimah. Ya. Tandanya alif lam. Alif lam isim juga. Terus sirata isim. Iya. Tanda apa? Dia mudhaf ya, penggabungan sirat kepada alladzina. Alladzina. Iya. Alladzina isim. Iya. Ada alif lam ya. Iya. Alif lam. Terus an'amta fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dari mana tahu? Dari wazan an'ama. Terus tandanya apa selain itu? Ada tak akhirnya. Tak akhir. Tak fa'il domir ya. An'amta. Jadi darasta. Sudah lihat polanya. Darasta. Kita tidak lihat di awalnya. Kalau awal itu tergantung berapa hurufnya. Kalau di sini di jadwal itu apa? 3 huruf kan darasta. Di sini kan 4 huruf. Yang penting adalah huruf akhirnya itu. Bersama dengan ta, an'amta, darasta, sama bersama dengan apa? Ta sebelumnya sukun. Itu berarti fi'il madhi. Terus alaihim. Ya. Huruf jar ya. Ala. Iya. Ghairi. Ghairi, ya. Isim juga kena di idhafah, kasrah juga ya. Iya. Terus al-maghdubi. Al-maghdubi. Isim tanya alif lam dan kasrah. Kasrah. Terus alaihim huruf jar. Ada huruf jar ya. Iya. Terus wa wala. Ya, waw dan la itu juga huruf ya. Nanti kita pelajari insyaallah. Terus ad-dallina. Ad-dallina. Isim. Isim tandanya alif lam. Alif lam. Baik, ahsanta barakallahu fik. Masyaallah. Nah. Iya. Jazakallahu khair ya akhti. Hamzah barakallahu fik. Nah, jazakallahu khair. Akhti Salma di Garut. Alhamdulillah sudah cukup menguasai. Dan tadi dibaca surat Al-Fatihah yeah. secara sempurna Ustaz ya. Iya, iya. Jadi contoh yang pertama atau latihan yang pertama dalam tadribat diambil dari surat Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Iya. Sudah disebutkan tadi terkait dengan alamat tanda-tanda isim dan fi'il. Kita hanya fokuskan kedua ini saja Ustaz ya. Iya, iya. Ya, dhamir kita belum masuk. Insyaallah ada selanjutnya nanti insyaallah. Jadi kita fokus kepada yang apa yang sudah diajarkan. Tapi jazakumullah khairah ya, kita sudah sedikit banyak mengetahui dari penjelasan tadi tanda-tanda isim dan fi'il dalam surat Al-Fatihah. Kita berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan latihan selanjutnya di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Minda di Jakarta. Baik, ahlan Umu Minda. Baik. Ahlan wa sahlan ya Umu. Ahlan bik Ustaz. Barakallahu fik. Sudah punya ya. Bukunya Umu? Udah. Alhamdulillah. Baik. Silakan tafadhali. Ayat selanjutnya wa qala ta'ala. Bismillah. Wa qala ta'ala qul a'udzu bil ta'awudzi ta'awudzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma. Sedikit baca tajwidnya ya. Pakai tajwid min ikhfa itu. Min syarri ma khalaq. Iya. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Iya. Wa min syarri nafasati fil uqad. Iya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Taib. Nah sekarang coba kita bongkar semua itu. Yaitu isim, kemudian fi'il. Ya. Huruf itu huruf jar. Ya. Coba kita lihat pertama. Pertama apa? Sebutkan. A'udzu. Enggak. Bukan itu. Yang ayat ini aja yang sudah dalam ini. Qul ya. Qul. Iya. Fi'il amar. Fi'il amar. Apa tandanya? Sukun di akhir ya. Itu tanda. Kalau fi'il madhi itu fathah di akhir. Kemudian kalau amar itu sukun. Jadi qul. Iqra. Iya. Kalau dia huruf saya akhir ya terus A'udhu. Apa itu? Isim atau fi'il? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi kok ada huruf akhirnya dhamma. Dia dhamma itu kalau bersama dengan waw. Darasa, darasuhu. Iya kan? Darasuhu. Nah, di sini tidak ada waw di situ setelah dhal. Berarti bukan fi'il madhi. Fi'il amar. Fi'il amar sukun. Di awal perhatikan awal itu. Huruf apa di awal itu? Huruf alif. Alif itu hamzah. Hamzah. Hamzah. Kalau hamzah ciri-ciri fi'il apa kalau di awal hamzah itu? Mudhari. Iya mudhari kan. Tadi kemarin apa? Ataina atau na'ti ada hamzah. Jadi a'udhu. Hamzah. Iya. Itu fi'il mudhari. Cirinya apa? Hamzah di awal. Ya. A'udzu. Ya. Itu fi'il mudhari. Makanya artinya saya berlindung. Ya. Terus bi rabbi bi alba bi itu huruf apa? Bi huruf jar. Huruf jar. Makanya di depannya banyak kasrah, bi rabbi, rabbi kasrah karena huruf jar ba. Baik, rabbi al-falaq. Enggak, rabbi apa? Isim, fi'il, huruf isim. Cirinya, tandanya? Kasrah. Kasrah. Dan juga dimasukkan oleh huruf jar. Terus? Al-falaqi. Al-falaqi. Ya. Isim. Isim, tandanya? Alif lam. Alif lam. Dan kasrah, iya. Min, huruf jar. Huruf jar, betul. Syari. Syari. Isim. Isim, tandanya? Kasrah. Kasrah. Makanya kalau ada huruf jar depannya apa? Kasrah. Min syarri. Enggak bisa dibaca min syarra. Min syarri. Terus min syarri. Iya. Iya. Jadi syarri isim. Ma biarkan, kita belum belajar isim mausul, belum belajar ya. Nanti ya, insyaallah pada babnya insyaallah. Kemudian kha. Khalaqa. Khalaqa. Itu apa? Isim. Isim. Apa ada tanda situ alif lam atau di kasrah? Atau tanwin? Khalaqa, fi'il madi. Ah, iya, fi'il madi. Tandanya apa? Fathah ya, di akhir. Fathah. Iya. Dan tidak ada tanda huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah atau huruf apa? Hamzah, nun, ya, nun, ta, di awal. Tidak ada kan? Iya. Iya, berarti fi'il madi. Mudah untuk dikenal, mengenal insyaAllah. Terus? Wa min syari. Iya. Iya. Wa min juga huruf jar. Min. Bukan minnya. Minnya huruf jar ya. Waw itu bukan huruf jar. Kita belum ke sana. Ya, baru kita belajar huruf qasam dan huruf jar ya. Waw itu biarkan, nanti huruf ataf namanya, insyaAllah ada babnya. Min aja sebutkan, min huruf jar ya. Min syari, huruf jar, syari, isim, isim, ya, kasrah. Iya, kasrah. Terus, wasiqin, isim, isim, tandanya? Kasratain. Tanwin ya, namanya tanwin ya. Tanwin kasrah ya, tanwin kasrah. Terus idza enggak sebutkan, kita belum ke sana, belum ada babnya ya, insyaallah nanti. Iya, nanti apa? Itu bab terakhir nanti. Waqaba apa? Fi'il madhi. Apa cirinya? Madhi. Cirinya apa? Fathah di belakang. Fathah di belakang. Iya, betul. Iya. Di awal, di tengah-tengahnya fathah itu, kalau sudah huruf pertama, huruf kedua fathah, huruf ketiga fathah, berarti fi'il madhi itu sudah jelas. Terus wa min syari, min jar, iya. Syari isim, kasrah. An-nafasati, iya. Alif lam, kasrah. Isim, ya. Isim, isim, iya. Alif lam dan kasrah, iya. Tandanya. Terus? Fil uqadi, fi, fi, huruf jar, huruf jar. Al-uqadi, isim, alif lam, kasrah di kasrah. Belakang. Nah, kenapa kasrah dia, dalnya? Ada fi'il, ada huruf jar, ya itu dia, ya. Terus wa min sari, min huruf jar, sari isim, kasrah, belakang, hasidin isim, ada kasrah tain, tanwin, tanwin dan kasrah ya, tanwin dan kasrah, asada, apa, fi'il madi, fi'il madi, cirinya apa itu? Harakat fathah semuanya ya. Fathah di belakang. Iya, bukan hanya belakang, tengah-tengahnya, awalnya hasada. Iya, seperti darasa, fathah kedua-duanya, semua huruf ya. Tay ahsan barakallahu fik, masyaallah. Barakallahu ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Iya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan muminda di Jakarta. Alhamdulillah. Sudah cukup menguasai dan surat yang tadi dibaca suratul Falaq. Telah dijelaskan dan dikeluarkan semuanya untuk huruf, kemudian fi'il dan isim. Sudah memahami dengan baik tanda-tanda ketiga bab ini, huruf, fi'il dan isim. Barakallahu fik. Nawasil, kita lanjutkan. Surat selanjutnya ada beberapa potongan surat. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam ya Ummu Abdillah. Baik, tafadhali. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Salu. Iya. Iqra'in. Baik. Taqala ta'ala. Qara' bismi rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Iya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Taib, sebentar. Nah, coba lihat ya. Sudah? Nah, coba kita pretelin satu persatu ini. Pertama apa? Iqra. Apa itu? Fi'il amr. Amr. Tandanya apa? Sukun. Sukun di akhir ya. Iqra. Iya. Ya. Terus bismi ba harfu jar. Ba huruf jar ya, al ba huruf jar. Kemudian ismi, iya. Tandanya kasrah. Kasrah. Ya, ba. Ya, ba. Kemudian Rabbi. Isim tandanya kasrah. Iya. Kasrah, iya. Kalau kaf kita tunda dulu, itu dhamir, ya insyaallah nanti ada bab selanjutnya ya. Ya, terus alladzi, alladzi isim aslan. Iya. Alif lam, dan juga insyaallah ada nanti babnya isim mausul insyaallah. Terus khalaqa, khalaqa fi'il, fi'il madhi. Tandanya apa? Fathah. Fathah, iya. Terus ayat selanjutnya. Waqala wahfid, wahfid jana. Wakfit janahaka, rendahkan apa sayapmu. Taib wakfit. Nah, huruf apa itu? Waw itu huruf ataf ya. Nanti insyaallah ada bagiannya. Kemudian ikhfit. Ikhfit fi'il amr. Cirinya apa? Ada sukun. Sukun di akhir. Iya. Terus janahaka. Janaha. Iya. Fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Janahaka. Janah. Iya. Mungkin ada sedikit ya. Sedikit ada seperti fi'il madhi ya. Ya, ya. Itu bukan ya. Itu dia mudhaf ini. Tandanya. Ya, mudhaf kepada ya. Kaf kamu. Isim. Janahaka. Ini isim. Dia mudhaf. Ya. Benar. Ya, kemarin kan sudah salah satu tanda isim apa? Dia mudhaf. Janahaka. Sayapmu. Ya. Oh iya. Isim karena ya. Mudhaf. Karena dia apa? Mudhaf ya. Penggabungan kepada kaf. Iya. Nanti insyaallah ada bab selanjutnya insyaallah, bab idhafah insyaallah. Terus qala ta'ala iya. Ulu wasrobu hanian. Iya. Ulu fi'il amr. Cirinya iya kulu. Betul. Kulu. Iya. Iya, tadi apa? Idrus, udrusa, udrusu. Nah, lihat iya. Lihat apa? Lihat apa? Wow. Iya, lihat di akhir itu. Udrus, udrusa, udrusu. Jadi kul, kula, kulu. Ya, terus wasrobu fi'il amr. Amr juga israb, israba, israbu. Iya. Hanian. Iya. Apa itu? Isim. Isim. Tandanya apa? Tanwin. Ada tanwin. Ada tanwin. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair kepada Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah berkesempatan dua kali untuk menghubungi. Dan yang beliau sampaikan tadi beberapa potongan ayat dari Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah sudah bisa memahami dengan baik tanda-tanda fi'il, huruf dan isim ya Ustaz ya. Mungkin iya. Ada ta'liq. Ada satu lagi tuh. Insyaallah iya. Kita tuntaskan dulu nih. Taip, satu kita, ayat lagi. Mungkin kita berikan kesempatan sebelum. Bagi ikhwan yang bersedia. Iya, silakan. Taip, ya akhi, tafadhol. Sebagai penutup ini. Ikhtitam. Iya. Wasil naam. Naam. Faqala ta'ala. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ فِي الْمُضَارِعِ مُضَارِعِ cirinya apa? Cirinya ada ya. Iya di awal ya. Ya di awal kemudian ditutup dengan waw dan nun ya. Dan... itu. Ya. Coba kita kembali pola yang di belakang bagaimana? Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Iya kan? Yadrusuna, yukhadi'una. Ya, yang perlu dia adalah akhir dan awal. Di awalnya ya, akhirnya waw dan nun. Yadrusuna, yukhadi'una. Ya. Terus Allah, Allah isim. Isim. Ya, ada alif lam ya. Sudah berkali-kali ya. Insyaallah sudah paham. Alladzina is juga isim mausul. Insyaallah nanti ada babnya. Kemudian apa? Amanu. Amanu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Betul. Fi'il mudhari. Yakin? Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari dia hamzah berarti tidak ada waw di ujung. Kalau hati saya ya, ya adrusu tidak ada waw di ujung. Ini fi'il madhi. Jadi amana, amana, amanu. Timbangan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jahada, jahada, jahadu. Nah, cuma di situ tidak terlihat apa matnya, cuma kasih tanda. Nah, ini apa? Timbangan apa? Timbangan, ini timbangan fa'ala. Ini fa'ala. Iya, fa'ala. Fa'ala. Berarti amana. Fa'ana, ini pola. Jadi asal gini, ada hamzah, ini mat, amana. Itu asalnya, amana. Paham ini? Nah, itu asal ya. Ini kan huruf asli, fa huruf asli, ain asli, lam asli. Ini tambahan. Nah, ini asli pada amana. Nah, kemasuk pola ini jadi amana. Ini mat, amana. Nah, penulisannya alif hamzah dan alif, maka penulisan begini. Kasih tanda bahwa di situ ada hamzah dan mat. Jadi amana. Amana, amana. Kemudian apa jamaknya apa? Mereka amanu. Iya kan? Ya. Amanu. Darasa, darasa, darasu. Amana, amana, amanu. Ya. Jahada, jahada, jahadu. Tadi sudah ya. Ya, jadi amana, amana, amanu. Arti mereka beriman. Ya. Amarnya apa? Jahid. Amarnya amin. Amin. Amina, aminu. Aminu bukan fi'il amar. Bukan fi'il madhi. Itu fi'il amar. Aminu. Kenapa? Ini kasrah dia. Kalau aminu, ya, ini. Mirip dengan fi'il madhi kan? Aminu. Ini amana, amana, aminu. Kalau amar, aminu. Amin, amina, aminu. Perhatikan, ini kasrah. Nah, jahid ini dia. Jahid, amin. Itu amarnya. Amin, fa'il. Itu amarnya. Amin, amina, aminu. Kalau amanu mereka beriman. Kalau aminu, berimanlah kalian. Dan ini harus paham ya. Kalau enggak nanti salah menafsirkan. Atau salah memaknakan. Ini berbahaya. Ini fil amar aminu. Kalau amanu itu fil mati. Ya, mereka telah beriman. Kalau aminu, berimanlah kalian. Aminu billah. Ya, berimanlah kepada Allah. Baik, mungkin sampai di sini ya. InsyaAllah. Lain waktu, insyaAllah pekan depan insyaAllah kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa latihan dari contoh tanda-tanda fi'il, isim dan huruf yang terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim yang sudah dijelaskan dan disampaikan baik oleh pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian juga diakhiri oleh ikhwah yang ada di studio. Dan alhamdulillah mudah sekali untuk kita mencoba menjelaskan juga ya dalam beberapa contoh ini dalam tanda-tanda fi'il dan isim serta huruf. Alhamdulillah. Dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terkait dengan tasrif fi'il, apakah polanya akan senantiasa sama? Apalagi dengan bentuk fi'il yang berbeda di huruf tengahnya. Ada dorobah, juga ada karuma. Apakah sama juga polanya? Kalau tasrif itu sama saja. Kalau tasrifnya ya sama. Dia tidak akan berubah. Kalau karuma, karuma, rugi, dhamma, tetap aja dhamma, tidak berubah. Baik. Karuma, karuma, karumu. Karumat, karumata, karumna. Karumta, karumtuma, karumtum. Karumti, karumtuma, karumtunna. Karumtu, karumna. Dia tasrifnya tidak berubah. Huruf awal dan huruf fa'il dan ain fi'il tidak berubah. Yang berubah adalah lam fi'ilnya. Artinya apa? Ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang sukun. Nah, itu nih harus diamatin. Maka saya katanya ta'ammal ma fi jadwal. Amatin di jadwal itu. Ya. Yeah. Jadi perubahan huruf akhir perubahannya. Tergantung dhamirnya yang bersambung itu. Ya. Yeah. Kalau alif fathah. Kalau enggak ada alif, enggak ada sambung sama sekali fathah. Itu hukum asal. Karuma. Kabura kan? Kabura, kabura. Kaburu, kaburu, ya. darus, darasa, darasa. Ini kan darasa kan ain fi'ilnya fathah ya. Kalau dia dhamma tetap dhamma, tidak akan berubah. Ya, enggak berubah. Ya, maka saya katakan yang berubah itu yang di akhirnya. Mau yang 3 huruf, mau 4 huruf, mau 5 huruf, itu tidak akan berubah. Ya. Nah, kemudian fi'il mudhari, betul, huruf awalnya berubah. Ada tambahan ya mudhara'ahnya. Nah. Ada ya, ada ta, ada hamzah, itu saja berubah. Ya. Kemudian ditambah dengan akhir perubahan. Penting apa? Coba diamatin. Tayyib, jazakumullah khairan dan demikian beberapa pertanyaan. Adapun terkait dengan tasrif fi'il naqis dan seterusnya, kami akan pending mungkin pada waktunya. Oh iya, kita tidak boleh masuk ke sana dulu. Itu fi'il mu'tal akhir ya. Iya, butuh apa? Butuh kita memikirkan nanti ada perubahan. Insyaallah kita bisa ke sana insyaallah. Iya. Insyaallah mohon bersabar. Kita akan awali dengan fi'il-fi'il dan contoh-contoh yang mudah tentunya. Iya, mudah. Alhamdulillah jazakumullah khairah barakallahu fik dan mungkin sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, ana sarankan coba berlatih ya. Berlatih untuk tasrif, coba beli kitab tasrif ya. Nah. Insyaallah ada kok dan banyak kitab tasrif ya. Saraf itu insyaallah. Berlatihlah. Baik, jazakumullah khair jazaa atas perhatianmu. Mudah-mudahan kajian malam ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi.